kata Syekh, sesungguhnya adzabha, melakukan penyembelihan li ghairillahi, untuk selain Allah, ini merupakan syirkun akbar, baik dipersembahkan untuk jin atau untuk al-amwat, orang-orang yang telah mati, untuk tempat yang dianggap keramat, sehingga minta sesaji bentuknya sembelihan. Tatkala sembelihan itu dipersembahkan untuk selain Allah, syirkun akbar. Ini merupakan perbuatan syirik besar. Kenapa dikatakan syirik besar? Li'annahu ibadatun. Karena sembelihan adalah merupakan ibadah. Tatkala memalingkan satu ibadah li ghairillah, dia persembahkan untuk selain Allah, syirkun akbar, maka menjadi perbuatan syirik besar. Faedah yang kedua kata Syekh rahimahullah, anna salata wadzabha min a'zamil ibadat. Sesungguhnya yang namanya salat, penyembelihan, merupakan bentuk ibadah yang sangat agung, bentuk ibadah yang sangat mulia. Ini as-salatu wadzabhu, ibadah salat dan ibadah menyembelih. Faedah yang berikutnya kata Syekh rahimahullah, anna salata wadzabha lillah min a'zami madzahiri syukrin ni'am. Sesungguhnya yang namanya salat, menyembelih, yang itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk mensyukuri nikmat yang paling besar. Merupakan bentuk mensyukuri nikmat yang paling besar. Atau menampakkan mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah yang paling besar. Itu dengan seorang hamba melakukan sholat, ibadah menyembelih. Ya. Karena yang namanya bersyukur barakallahu fikum, bukan hanya sekedar talahud bilisan. Syukur itu bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi syukur itu harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat, dibarengi dengan amalan-amalan kebaikan sebagai bentuk taqarrub ilallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid tentang hakikat seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hakikat seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah al-qiyamu bitta'ah, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa taqarrub ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah yang disebut dengan asyukru. Sehingga bukan hanya sekedar at-talafuz bilisan. Tidak cukup hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Yakunu billisani wa bil qalbi wa bil jawarih. Syukur bentuknya adalah dengan lisan, dengan terus menyebut dan mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan hati. Dengan meyakini dan mengimani bahwasanya segala bentuk kenikmatan itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-jawarih, dengan anggota badan. Yaitu dengan cara menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh, ibadah salat dan menyembelih ini merupakan bentuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan min a'zamiha, merupakan bentuk bersyukur yang sangat besar. Fa innahu ata bil fa'i adalati ala sabab. Karena di situ di datangkan kalimat alfa, itu fasalli, yang mana ini menunjukkan tentang sebab. Li'ana fi'la dhalika sababun liqiyami bisyukri ma'a'tahu minal kautsar. Karena kata Syekh, perbuatan yang demikian itu merupakan sebab untuk melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berikan darinya al-kautsar, yaitu telaga nanti. Ya, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh terkait tentang ayat di dalam surat Al-Kautsar. Kemudian dalil berikutnya masih terkait tentang adzabhu li ghairillah. Wa an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bercerita kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kalimat ucapan yang penuh dengan faedah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali, ya, 4 perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang dia menyembelih, dia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti laknat dari Allah, al-la'natu minallah, laknat dari Allah artinya adalah at-tardu wal ib'ad, mengusir dan menjauhkan. Artinya adalah menjauhkan hamba tersebut an rahmatillah, menjauhkan hamba tersebut dari rahmat Allah. Ini pengertian al-la'nu, laknat dari Allah adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah, mengusir dan menjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal makhlukin as-sabu wad-du'a. Adapun laknat, ya, dari makhluk artinya adalah as-sab, celaan, dan doa, doa kejelekan. Ini kalau laknat dari makhluk. Ya. Di sini la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Adapun menyembelih untuk selain Allah, ini kata para ulama bentuknya umum. Minal asnami awil awliya'i wasalihin awil jini aw ghairi dzalik. Baik mempersembahkan sembelihan untuk al-asnam, berhala-berhala, wal awliya, atau dipersembahkan sembelihan tersebut untuk kuburan para wali dan orang-orang salih, atau dipersembahkan untuk jin atau yang lainnya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wala Allahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Adapun yang dimaksud kedua orang tua, al-muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in alau. Yang dimaksud kedua orang tuanya adalah bapak dan ibunya. Melaknat bapak dan ibunya. Dan seterusnya ke atas. Mbahnya, kakeknya, neneknya. Orang yang melaknat kedua orang tuanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, sawa'un basyara la'nahuma aw tasabbaba fihi bi an yal'ana waliday syakhsin fa yarudda 'alaihi bimithli. Adapun melaknat kedua orang tua, yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala orang tersebut kata Syekh Sawaun, sama saja. Baik dia melaknat orang tuanya secara langsung, langsung mencela, langsung mendoakan kejelekan-kejelekan untuk orang tuanya, ini melaknat secara langsung. Atau tasabbaba fi, atau orang tersebut, anak tersebut menjadi sebab orang tuanya itu dilaknat oleh orang lain. Bagaimana? Orang tersebut menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain, yaitu bi an yal'ana waladai syakhsin, yaitu orang tersebut melaknat, mencela orang tua saudaranya, orang tua orang lain. Fayarudda alaihi bimithli, maka orang tersebut membalas celaan tersebut dengan yang semisal. Berarti anak tersebut sudah menjadi sebab orang tuanya itu dilaknat oleh orang lain. Walaupun barakallahu fikum dia tidak langsung mencela orang tuanya, tapi ternyata menjadi sebab orang tua itu dicaci, dimaki oleh orang lain. Maka ini kata Syekh sama saja hukumnya. Berarti dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wala'anallahu man awa muhditha. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang awa muhditha, melindungi pelaku-pelaku bid'ah. Wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat man, orang, ghayyara manaral ard, orang yang merubah batasan-batasan tanah. Bahasa kitanya batian. Batasan untuk membedakan tanahnya si A dengan si B. Dia rubah dengan cara takdimuhu atau ta'khiruhu, dimajukan atau dimundurkan. Orang yang seperti ini barakallahu fikum, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Adapun yang dimaksud dengan manaral ardi, kata Syekh, manarul ardi hiya al-marasimul lati tufarriku baina milkika wa milki jarik. Adapun yang dimaksud manarul ardi yaitu al-marasim, tanda. Tanda untuk membedakan tanah milikmu dan tanah milik tetanggamu. Ini disebut manarul ardi. Orang yang merubah batas tanda yang memisahkan tanah satu sama yang lain, dia rubah, maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa taghyiruha yakunu bitaqdimiha aw ta'khiriha. Adapun merubah batasan tanah, ya, tanda tanah, ya, ini bisa juga bentuknya takdimuha, dimajukan, au ta'khiruha, dimundurkan. Ini ada dua bentuknya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini empat perkara yang Nabi SAW melaknat bagi orang yang melakukannya. Dan ini menunjukkan berarti perbuatan tersebut min kabairi dzunub, merupakan bentuk dosa besar. Bahkan adzabhu li ghairillah bukan hanya sekedar dosa besar, tapi merupakan perbuatan asyirku billah, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil-hadith, yuhadziru Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'im. Beberapa faedah hadith-hadith penting yang disebutkan di atas tadi. Nabi SAW mentahdzir, mengingatkan umatnya dari empat jara'im, dari empat kejahatan, yang itu merupakan bentuk kejahatan. wa yukhbiru anallaha ta'ala yatrudu min rahmatihi man irtaqaba wahidatan minha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, memberitahukan kepada umatnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dari rahmatnya orang yang melakukan salah satu dari empat di atas. Allah mengancam akan menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ula, sekarang yang pertama, apa itu yang pertama? Kata Syekh, al-ula yang pertama, ataquru ataqarrubu bidzabhi ila ghairillah, mendekatkan diri dengan sembelihan, mendekatkan diri dengan ibadah adzabhu, dengan ibadah sembelihan, ila ghairillah, yang dia peruntukkan kepada selain Allah. Ini yang pertama, yang akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Orang yang menyembelih ila ghairillah, dia peruntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Liannahu sarfun lil ibadati ila ghairi mustahiqiha. Karena menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah memalingkan satu ibadah kepada ila ghairi mustahiqiha, kepada yang tidak berhak untuk diibadahi. Itu makhluk-makhluknya. Yang berhak untuk diibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, inilah yang berhak untuk diibadahi, untuk dipersembahkan ibadah salat untuk Allah, adzabhu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Athaniyatu, yang kedua, man da'a ala walidayhi bilaknati aw sabbihima. Yang kedua, orang yang mendoakan kedua orang tuanya dengan doa laknat, dengan seruan laknat atau dengan celaan. Orang yang mencela, melaknat orang tuanya dengan kalimat-kalimat celaan jelek, yang kalimat-kalimat jelek, maka balasannya dia akan dilaknat oleh Allah, akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yang bentuknya mubasyarah, langsung mencela orang tua. Awtasabba fi dzalika bi an yasdura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsin fayaruddu alaihi dzalika syakhsu bimitsli. Atau anak tersebut menjadi sebab dalam hal itu. Menjadi sebab orang tua itu dicela. Menjadi sebab orang tua itu di caci maki. Sebabnya anaknya, walaupun anaknya secara langsung tidak pernah mencela orang tua, tapi ternyata dia menjadi sebab. Ya. Bagaimana yang demikian ini, kata Syekh, bentuknya adalah ya, dengan memunculkan darinya sesuatu ya, yang kaitannya dengan hak orang tua saudaranya, dengan mencela atau mencaci, fayarudu alaih, kemudian orang tersebut membalasnya ya, dengan celaan pula, cacian pula kepada kedua orang tuanya dengan cacian dan celaan yang semisal. Ya, ini barakallahu fikum, walaupun tidak secara langsung, berarti dia sama saja telah mencela, melaknat orang tuanya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, kata Syekh, atau wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atsalitsatu man hamajanian mustahiqan lil had, lil had syar'i famana'ahu min an yuqama alaihi al had aradhiya bi bid'atin fi din wa aqarraha. Yang ketiga adalah orang yang melindungi kejelekan, melindungi kejahatan, yang mana orang tersebut berhak mendapatkan al-had, hukuman yang syar'i, Kemudian dia lindungi, dia halangi untuk ditegakkan padanya al-had, hukuman yang syar'i. Ya. Barakallahu fikum. Ini orang melakukan kejahatan. Seharusnya dia berhak untuk mendapatkan hukuman dari penguasa, dari waliul amr. Kemudian dia lindungi, dia bela dan seterusnya. Orang yang seperti akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Aradhiya bi bid'atin fid dini, atau orang tersebut ridha dengan perbuatan-perbuatan bid'ah atau bahkan mendukungnya, ya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rabi'atu yang keempat, man tasarrafa fi marasimil ardi allati tafarrazul huquqa faqaddamaha aw akharaha an makaniha wa yansha'u min dhalikal iqtita'u syai'in min ardi ghairihi dhulma. Adapun yang keempat, kata Syekh, barang siapa yang merubah, mengotak-atik batasan-batasan tanah. Yang merubah batasan-batasan tanah, yaitu batasan yang memisah tentang hak-hak saudaranya, tanah milik saudaranya, ya, tanah milik tetangganya, dikasih tanda untuk memisahkan ini milik kita, ini milik tetangga, ya. Faqadamaha a'akharaha, kemudian orang tersebut memajukan atau memundurkan an makaniha, dari tempat yang sudah ditetapkan. Karena biasanya kan batian, ya, itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, batasannya sampai sini, ini haknya si fulan, ini miliknya si fulan, sudah ditentukan patoknya, batasannya. Kemudian kok dia geser patok tersebut dengan cara maju atau mundur, maka berarti dia telah apa? Telah melakukan perbuatan dosa besar yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia majukan atau dia mundurkan dari tempatnya. Aslinya di sini kemudian mundur. Kemudian setelah itu dia tanam atau dia tumbuh di tempat tersebut, dia tanam di tempat tersebut sesuatu, ya, minal ardi gharihi, ya. Dari tanah milik orang lain, ya, dia tumbuh sesuatu yang dia ambil secara zalim, ya. Karena bukan haknya dia ambil, dia miliki. Maka dia telah melakukan kezaliman. Orang yang seperti ini barakallahu fikum, berarti dia, ya, mendapatkan ancaman yang disebutkan dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Apa itu? Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh Syekh rahimahullah, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis yang ada di hadapan kita, itu hadisnya Ali bin Abi Thalib dengan bab yang sedang kita bahas. Ana fihi dalilan ala ghaldi tahrimi dzabhi li ghairillah haitsu inna fa'ilahu aula man yastahiqu la'natullah. Sesungguhnya dalam hadis tersebut terdapat dalil, terdapat hujjah, dalil tentang besarnya keharaman menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah. Dari sisi mana? Dari sisi sesungguhnya pelakunya itu orang yang pertama kali mendapatkan, yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan 4 perbuatan dosa yang pelakunya mendapatkan laknat dari Allah. Maka disebutkan yang pertama adalah dosa adzabhu li ghairillah, perbuatan dosa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, mayustafadu minal hadis, beberapa faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas tadi. Yang pertama kata Syekh rahimahullah, anna dzabha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim wasyirkun fi muqaddimatil kabair. Sesungguhnya adzabha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, merupakan perbuatan dosa. Bahkan bukan hanya sekedar perbuatan dosa, adalah syadidut tahrim, sangat dahsyat keharamannya. Ya. Wasyirkun, ya, bahkan merupakan kesyirikan, fi muqaddimatil kabair, yang mana kesyirikan ini merupakan apa? Dosa besar yang paling atas. Itu adalah asyirku billah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku beritahukan, kata Nabi, kepada kalian dosa-dosa yang sangat besar? Mereka menjawab, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu mau wa Rasul. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Dosa yang paling besar yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah al-isyraku billah. Baru dosa-dosa seterusnya, uququl walidain, syahadatuz zur, dan seterusnya. Faedah yang kedua, an-nadzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Sesungguhnya yang namanya adzabha, menyembelih, adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat agung, sebuah ibadah yang sangat mulia. Maka wajib ibadah tersebut diperuntukkan lillah, semata-mata hanya untuk Allah saja. Bukan diperuntukkan untuk jin, tidak pula untuk kuburan orang-orang saleh dan yang semisalnya. Tahrimul la'nil walidaini wasabbihima mubasyaratan aw tasabbuban. Faedah yang ketiga, kata Syekh, haramnya melaknat, mencaci, mencela kedua orang tua. Mencaci melaknatnya secara mubasyarah, secara langsung, atau anak tersebut menjadi sebab orang tuanya itu dicela. Sudah digambarkan di atas tadi, ya, anak tersebut mencela, ya, orang tua saudaranya, kemudian, ya, anaknya membalas mencela orang tua orang yang mencelanya. Ya, ini adalah perbuatan yang haram. Pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, faedah yang keempat, kata Syekh, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tadbiqil hadis syar'i alaihim wa tahrimu ridha bil bid'ah. Haramnya menolong, membela pelaku-pelaku kejahatan, wa himayatihim, dan melindungi mereka untuk ditegakkan had, hukuman yang syar'i. Yang seperti ini haram, membela, menolong, melindungi pelaku kejahatan. Wa tahrimu ridha bil bid'ah, haramnya ridha dengan perkara-perkara bid'ah. Sehingga jangan sampai seorang muslim merasa senang atau ridha dengan perkara bid'ah. Ya. Kemudian faedah yang kelima, barakallahu fikum, tahrimu tasarrufi fi hududil ardi bitakdimin aw ta'khir. Haramnya, ya, merubah batasan-batasan tanah dengan cara memajukan, bitakdim aw ta'khir, atau dengan cara, ya, memundurkan. Faedah yang terakhir dari hadis tersebut, kata Syekh, jawazul la'ni anwa'il fusaqi li'adli jazri anil ma'asi. Bolehnya melaknat bentuk-bentuk kefasikan. Artinya laknat secara umum. Adapun laknat mu'ayyan, fulan, laknat, dan seterusnya, ini enggak boleh. Ya. Bolehnya melaknat bentuk-bentuk kefasikan. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. La'anallah, Allah melaknat orang yang dzabaha li ghairillah. Ini kan umum. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjauhkan manusia dari perbuatan al-ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Ini beberapa fawaid, beberapa faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah terkait tentang hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang di situ Nabi menyebutkan 4 kejahatan yang pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah. Yang pertama di antaranya adalah man dzabaha li ghairillah. Orang yang dia menyembelih, dia persembahkan peruntukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.